Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah حدثني إسحاق بن إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحداء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا وقال تردين حليقته قالت نعم فردتها وأمره طيب يطلقها. أنا أخت ابن أبي أبي هكذا. وقال تردين حديقته يعني إسرين ثابت ابن قيس yang minta izin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk permasalahan keluarganya. Jadi khawatirnya, dia beralasan khawatirnya dia tidak mampu untuk menunaikan kewajiban yang mestinya dia lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah engkau mengembalikan kebunnya yang dulunya pernah dia berikan kepada engkau sebagai mahar?" Qalat na'am. Maka istrinya pun mengatakan iya. Maka dikembalikanlah. Kemudian diperintahkan Sabit untuk mentalaknya. Qala Ibrahim ibn Tahman an Khalid an Ikrimah an Nabi sallallahu alaihi wasallam talliqha. Ini talaklah dia. Wa Ayyub ibn Abi Salimah an Ikrimah ta'ala ibn Abbas annahu qala ja'at imra'atu Sabit ibn Qais ila Rasulillah. Ibn Abbas mengatakan bahwa datang istrinya Sabit bin Qais ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inni la a'tibu ala Sabit dinin wala khuluq. Ya Rasulullah, aku tidak mencela Sabit pada agamanya atau pada akhlaknya. Agamanya bagus, akhlaknya mulia. Walakin la utiqufu, akan tetapi aku tidak mampu bersama dengannya. Ya karena tidak suka saja begitu. Suatu yang tidak bisa dipaksakan untuk bisa senang atau bagaimana. Tapi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataruddina alaihi hadiqatahu. Maukah engkau untuk mengembalikan kebunnya? Qalat na'am. Maka istrinya pun mengatakan iya. Dengannya dia dipisah. Wallahul musta'an. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad bin Abdullah bin Mubarak al-Makhzumi al-Mukharrami. Qala haddathana Qurat أبو نوح قال حدثنا جرير ابن حازم عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Datang istrinya ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت دين ولا خلق. Terus terang dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mencela Sabit pada agamanya dan akhlaknya. Illa anni akhaful kuf, yang dia tidak suka perawakannya. Cuma khawatir aku berlaku dosa, maksiat. Faqala Rasulullah SAW fatarudina alaiha diqatahu, maukah engkau mengembalikan kepadanya kebunnya? Faqalatna fardat alaihi wa amarahu fafarakaha. Maka dikembalikanlah, barakallahu alaikum, kebunnya, kemudian dia dipisah, diceraikan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sulaiman qala haddatsana Hammad an Ayyub an Ikrimah. Taib anna Jamilata fadzakar al-hadis. Jamilah namanya Jamilah, perempuan itu bernama Jamilah. Qala rahimahullahu ta'ala babun asy-syiqaq wa hal yushiru bil qul' inda ad-darurah. Bab asy-syiqaq, syiqaq ini adalah kondisi ketidak rukunan antara suami istri, perseteruan ada dalam rumah tangga. Hal yushiru bil khulu' inda ad-darurah, apakah boleh diberikan usulan untuk khulu' ketika kondisinya memang sudah tidak memungkinkan. Wa qawlu ta'ala wa in khiftum shiqaqa bainahuma fa ba'thu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in khiftum shiqaqa bainahuma, kalau kalian khawatir tentang ketidakharmonisan antara mereka berdua, suami istri, fabahu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha, maka datangkanlah hakim, orang dewasa, orang berakal, orang tua, barakallahu bikum, dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan rumah tangga yang lagi retak. Dan satu tujuan adalah merukunkan kembali, bukan saling membeda diri dan menyalahkan yang lainnya. Kalau itu yang terjadi, ya tidak akan terjadi kerukunan kembali. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, kalau memang mereka berdua menginginkan kebaikan, maka mudah-mudahan Allah SWT mencocokkan kembali, merukunkan kembali kedua suami istri ini. Subhanallah. Surah apa itu? Anissa. 30. Baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fa ba'thu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Inna Allaha kana 'aliman khabira." Baik. Di sini katakan oleh para ulama kita, wa in 'alimtum ya awliya' az-zawjayni shiqaqa bainahuma yu'addi ila al-firaq, wa hay kalian para orang tua, para wali dari dua mempelai ini, mengetahui adanya kegoncangan dalam rumah tangga anak kalian ini, baik, yang dikhawatirkan terjadinya perceraian, farsilu ilaihima hakaman adlan min ahli zawj, maka datangkanlah hakim, orang-orang bijak dari kedua keluarga mempelai. Hakaman adlan min ahli zawjah, dari suami dan dari istri. Liyanzura wa yahkuma bima fihi al-maslahatu lahuma, untuk menengok kembali, membicarakan ulang apa yang menjadi kemaslahatan untuk keduanya, yakni untuk suami istri. Mesti ada yang, barakallahu fikum, mesti ada yang menengahi orang ketiga atau pihak ketiga untuk merukunkan kembali. Terkadang mereka semuanya sudah sadar bahwa kondisi tidak lebih baik ketika berpisah, barakallahu fikum, tapi mereka malu untuk memulai berbicara untuk kembali bersama. Terkadang ini yang terjadi. Semuanya sadar bahwa kondisi berpisah itu tidak bagus, tapi untuk memulainya, membicarakan agar supaya bisa kembali, terkadang terhalangi oleh rasa malu, rasa apalah. sehingga mesti ada orang ketiga atau pihak ketiga yang kata Allah Subhanahu wa taala khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, termasuk islah, merukunkan kembali rumah tangga yang retak. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala innallaha kana 'aliman khabira. Barakallahu fiikum. Kata ulama kita di sini wa bisababi raghbatil hakamain fil islah wa isti'malihima al aslub at tayyib yufiqillahu baina zawjayni. Kalau dua hakim ini memiliki kecerdasan, memiliki hikmah, memiliki kedewasaan untuk memperbaiki, dan mereka berbicara dengan uslub yang bagus, tidak menyalah-nyalahkan, tidak membodoh-bodohkan, kan demikian, tapi digugah semua kebaikan dari dua belah pihak, ini lebih memungkinkan untuk apa? Untuk terjadinya kerukunan kembali. Diungkit semua kebaikan dari dua belah pihak, jangan diungkit kesalahan, kekurangan. Baik. Karena justru kekurangan dan kesalahan ini yang menjadikan terpecah belah. Tapi coba diangkat permasalahan-permasalahan yang baik di antara keduanya. Baik. Suami dengan kebaikannya, masya Allah. Baik. Sang istri juga demikian kebaikannya. Dan kesalahan dari masing-masingnya, mereka saling memaafkan. Intinya bagaimana dua hakim ini bijaksana dalam menengahi permasalahan. Jadi, cari kesamaannya, jangan cari apa? Perbedaannya. Barakallahu fikum. Cari kesamaannya. Jadi, adapun masalah yang menjadi mereka terpecah, terpisah, terkadang itu adalah suatu yang kecil, cuma karena ego jadi besar akhirnya. Kemudian ditambah lagi masalah lain, tambah lagi. Hasil terkumpullah sudah, sehingga muncul ketidaksenangan. Akhirnya pengen cerai, pengen bubaran saja. Dikiranya selesai bubar dari rumah tangga ini, selesai urusan lah. Wallahu al-musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah kana aliman khabira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala baik, Maha mengetahui. Inna Allah taala alim, la yakhfa 'alaihi syai'un min amri 'ibadihi, khabirun bima tantawi 'alaihi nufusuhum. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam jiwa-jiwa mereka. Agar Allah ingatkan, betapapun mereka menyembunyikan apa yang ada di dalam dada mereka, Allah Maha mengetahui. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Al-Layth an Ibn Abi Mulaika an Al-Miswar ibn Makhrama Az-Zahri Az-Zuhri قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن. Aku mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم mengatakan إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم. Sesungguhnya بني المغيرة minta izin kepadaku untuk menikahkan Ali dengan putri mereka. Ya, tentunya Fatimah radhiyallahu taala anha akan dimadu kalau begitu. Karena Ali sudah menikah dengan Fatimah. Kalau ada yang mau menikahkan Ali lagi dengan yang lainnya, berarti apa? Ali akan memiliki lebih dari satu istri. Kata barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala adan, aku tidak mengizinkan itu." Barakallahu fikum. Fala adan. Eh. La haula wa quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta terhadap putrinya Fatimah radhiyallahu taala dan tidak senang kalau putrinya ini barakallahu fikum sakit hati dan melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh seorang barakallahu fikum dari perbuatan yang tidak pantas. Agaknya hanya karena sedih atau karena kecewa. Baik. Karena tidak semua mampu untuk itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir dan tidak suka melihat putrinya dalam kondisi sedih. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istri yang banyak. Barakallahu fiik. Qala rahimahullah ta'ala babun la yakunu bay'ul amati talaqa. Bab la yakunu bay'ul amati talaqan. Bab tidaklah dengan menjual budak perempuan itu sebagai talaknya. Ini pembahasannya tentang masalah barirah. Barirah yang telah dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu merdeka dia, apakah dibebaskan atau dijual? Baik, barakallahu fikum. Apakah itu sudah termasuk talak? Baik. Tidaklah demikian barakallahu fikum. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullahu taala qala al-jumhur la yakunu bai'uha talaqa. Yang ada adalah ketika dia dibebaskan maka dia sang perempuan boleh untuk memilih tetap bersama dengan suaminya atau tidak. Kalau dijual maka itu bukan sebagai sebab untuk dikatakannya dia tertalak atau ditalak oleh sang suami. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Malik عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن. Ada pada بريرة tiga sunnah. Ini asbab بريرة muncul sunnah ini. إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها. Yang pertama adalah ketika dia dibebaskan, dimerdekakan oleh Aisyah, dia diberi pilihan tentang suaminya. Apakah dia masih mau bersama dengan sang suami atau dia mau memilih berpisah. Barakallahu fiik. Itu yang pertama. Yang kedua, waqala Rasulullah SAW, al-wala'u liman a'taqa. Wala itu bagi siapa saja yang membebaskan. Karena tuannya sebelumnya adalah menjual bukan membebaskan. Baik. Ceritanya barirah ini diperintahkan untuk bekerja. Mukatabah dia. Dengan catatan dia harus memberikan sejumlah uang kepada tuannya. Begitu selesai maka dia pun merdeka secara otomatis. Kata Aisyah, kalau begitu tanyakan ke tuanmu, kalau dia mau aku akan menyerahkan kepadanya uangnya. Ya kan dibeli akhirnya. Baik, jadi barirah dibeli oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. dan Aisyah lah yang memerdekakannya. Baik. Maka orang-orang itu, tuannya baru mengatakan, iya tidak apa-apa, tapi walanya tetap untuk kami. Syaratnya, walanya tetap untuk kami. Wala itu maksudnya begini, ketika sang budak itu nantinya meninggal dunia tanpa ahli waris secara nasab, dia kan sudah merdeka. Ternyata dia punya harta dan tidak memiliki keluarga, misalnya. Tidak punya anak, tidak punya keluarga, pokoknya tidak punya siapa-siapa. Begitu mati, maka hartanya itu akan diwarisi oleh bekas tuannya yang memerdekakan dia. Innal mala'a innamal wala'u liman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u alwala'u liman a'taq. Wala itu bagi siapa saja yang membebaskan budak, bukan yang menjual. Wadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga, sunnah yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Aisyah, wal burmatu tafuru bilahmi. Tungku ini dengan panci yang ada di atasnya itu bergolak dengan apa, mendidih dengan daging, daging lagi dimasak di atas tungku, di atas panci. Fakurriba ilaihi khubzun wa udum min adbil bait, min udmil bait. Begitu Rasulullah SAW hendak makan, yang disorokan kepada beliau cuma roti dengan apa? Idam. Idam itu semacam colo-colo, barakallahu fikum, atau di sana full, kemudian ditumis. Kalau di sini kan ditumis. Full ini kacang, kacang dimasak dulu sampai belum lembut. Kacang memang khusus biasa untuk dijadikan apa? Temannya roti. Kemudian ditumis. Ini dijadikan apa? Semacam selainya roti. Itu yang disodorkan ke hadapan Rasulullah. Padahal beliau tadi melihat di atas tungku, di atas panci ini ada daging. Kata Rasulullah, alam arul burmata fiha lahmun. Tidakkah aku lihat tadi itu panci penuh dengan daging? Masa kalian cuma beri aku ini itu, ya ini tumisan kacang atau selai kacang? Kalau pada iya ya Rasulullah, itu tadi ada. Walakin darika lahmun tusuddika bihi ala barira. Tapi itu daging orang bersedekah untuk barira. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Tidak makan sedekah. Paham barakallahu fikum. Rasulullah SAW tidak makan sedekah sehingga istri-istrinya tidak memberikan itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tala taqul sadaqah. Nah, ini alasannya kenapa tidak disuguhkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaiha sadaqah wa lana hadiah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu untuk barira sebagai sedekah, dan dari barira untuk kita itu hadiah. Barakallahu fiikum. Baik, ini pula yang hingga seingat ana barakallahu fiikum, ketika Syekh ditanya, "Ya Syekh, bagaimana ini kita ahlul bait?" Tentunya tidak makan sedekah pemberian-pemberian orang, sedekah-sedekah orang. Tapi sementara terkadang kita makan di pondok. Kan di pondok kan gratis. Tapi makan kan roti, makan apa. Tapi pas ada daging, banyak yang hadir di pondok untuk makan. Kata Rasulullah sallallahu, kata beliau rahimahullah taala, ya untuk kami hadiah dan untuk kalian apa? Apa? Untuk kami sedekah dan kami berikan untuk kalian apa? Sebagai hadiah. Barakallahu fiikum. Karena di sana tidak ada dipungut biaya. Tapi sekolah gratis. Ya cuma sederhana sekali kondisinya untuk makan. Sederhana. Agar. Air minumnya juga tidak ada air minum seperti aqua yang antum minum di sini, atau tidak orang minum cuma di keran masjid. Habis makan cari keran minum di sini. Agar Kondisinya sederhana. Suatu ketika beliau ditanya tentang masalah makanan ini, kata beliau, ya bersyukurlah kalian ada yang kalian makan. Semestinya ada, mungkin bisa lebih bagus dari itu. Cuma anak khawatir akan ada orang datang ke sini sekedar untuk makan. Baik, sekedar untuk makan. Sehingganya kata beliau, beliau mengatakan la yaqafi damaj illa rijal. Tidak ada yang bisa tahdid damaj ini kecuali orang-orang hebat. Baik, karena terkadang cuacanya, terkadang makanannya yang tidak cocok, tidak. Lalu kata illa billah. Harus barakallahu fikum sabar. Baik, kita kembali. Jadi walaupun sedekah awalnya barang itu adalah sedekah, tapi kalau berpindah ke ahlul bait dalam bentuk hadiah, maka tidak mengapa untuk mereka. Paham barakallahu. Karena sudah berpindah tangan dan posisi, cara berpindahnya juga berbeda. Baik. Baik. Sama seperti kalau ada orang memberikan hadiah untuk saya dan saya bersedekah, ya kan begitu? Baik. Atau sedekah untuk saya dan saya berikan hadiah, atau berikan hadiah untuk saya dan sedekah setelahnya. Tergantung niatan orang-orang yang memberi. Tapi yang jelas setelah berpindah tangan, terserah dia mau dia niatkan apa, untuk kebaikan apa. Jadi ini untuk barirah. Pertama, dari bahwa ketika dia dimerdekakan, dia disuruh memilih antara hidup bersama dengan suami atau berpisah. Kemudian yang kedua, al-wala uliman a'taq, siapa yang membebaskan, memerdekakan, maka dia yang menjadi pemilik kewala. Kemudian masalah hadiah. Barakallahu fikum. Hadiah untuk barirah dan dari barirah untuk Rasulullah. Sedekah untuk barirah dan dari barirah untuk Rasulullah adalah hadiah. Baik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakan sedekah. Qala rahimahullahu ta'ala babu khiyari al-amati tahta al-'abd. Babu khiyari al-amati, pilihan bagi seorang budak perempuan setelah dimerdekakan, apakah tetap dia mau hidup bersama dengan suami yang berstatus budak atau tidak. Baik. Barakallahu fiikum. Ini kisahnya Barirah yang telah berapa kali kita lewati. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu al-Walid wa haddatsana Syu'bah wa Hammam an Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas qala ra'aitu 'abdan ya'ni zawja Barirah. Aku melihat seorang hamba yakni Mughis, suaminya Barirah dalam kondisi masih status budak sementara istrinya sudah merdeka. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdul A'la ibn Hammad qala haddatsana Buhayb qala haddatsana Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas qala dzaaka Mughis 'abdu bani fulan, itu Mughis budaknya bani fulan, yakni zauji Barirah, yakni suaminya Barirah. Ka'anni anzuru ilaihi yattabi'uha fi sikakil madinati yabki 'alaiha. Kata Ibn Abbas, aku masih mengingat, terbayang masih olehku. Aku melihat Mughis mengikuti Barirah kemana-mana dia pergi. Fisika kil Madinah, di lorong-lorong kota Madinah. Dia beki sambil menangis, meminta agar supaya Barirah masih mau tetap hidup bersama dengannya. Barakallahu fikum. Ini kisah cintanya. Barakallahu fikum. Setiap orang memiliki kisah cinta yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Baik. Ya walaupun Mughis masih tetap cinta kepada Barirah, tapi kalau Barirah tidak mau, itu haknya. Baik. Walaupun Rasulullah SAW memberikan syafaat, Seandainya engkau tetap bersamanya wahai Barirah, kata Barirah, ya Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku untuk kembali padanya? Ya, ini kalau itu adalah perintah, maka tidak ada pilihan lain, mesti begitu. Sebagai seorang Muslim mukmin, dari Barirah adalah seorang mukminah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama ana ashfa. Tidak, aku tidak perintahkan, cuma sekedar memberikan usulan. Barakallahu fiikum. Kata Barirah, la hajata li bih. Aku tidak lagi butuh dengannya. Baik. Padahal Mughir masih sangat cinta terhadap Barirah. Qala rahimahullahu taala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa hadatsana Abdul Wahhab an Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas qala kana zawju Barirah 'abdan aswada yuqalu lahu Mughir. Suaminya Barirah seorang hamba yang berkulit hitam bernama Mughir, 'abdan li bani fulan, kani anzur ilayhi yatufu wara'aha fi sikakil Madinah. Aku masih mengingat-ingat, masih membayangkan kejadian bahwa Mughir mengikuti Barirah kemana Barirah pergi sambil menangis, meminta, memohon, mengajak agar supaya Barirah masih mau hidup bersama dengannya. Hari ini bab di sini barakallahu fikum. Kata beliau, bab syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zauji Barirah. Bab syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani ya syafaatnya, pembelaannya, usulannya pada suami Barirah. Qala hadatsani Muhammad qala akhbarana Abdul Wahhab qala hadatsana Khalid an Ikrimah bin Abbas anna zauja Barirah kana 'abdan yuqalu lahu Mughir. Bahwa suaminya Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughir. Kani anzur ilayhi yatufu khalfaha yabki wa dumu'uhu tasilu ala lihiyatihi. Masya Allah. Kani anzur ilayhi, aku masih mengingat, seakan-akan aku masih melihatnya. Yatufu khalfaha, yakni senantiasa mengikuti Barirah kemana Barirah pergi sambil menangis, dan air matanya itu mengalir sampai ke jenggotnya. Taib. Pakalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li Abbas, maka berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abbas, ya Abbas, ala ta'jabin hubbi Mughis Barirah. Wahai Abbas, tidakkah engkau merasa takjub betapa besarnya cinta Mughis terhadap Barirah? Wa min bukdi Barirah Mughisan, dan betapa besar bencinya Barirah terhadap Mughis. Barakallahu fikum. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi apapun dan bagaimanapun yang terjadi pada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang mulia. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang pilihan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi walaupun dia seorang budak. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah kepada Abbas, tidakkah engkau merasa takjub, terheran-heran betapa cintanya Mughis terhadap Barirah dan betapa bencinya Barirah terhadap Mughis? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raja'ti." Maka Rasulullah mengatakan kepada Barirah, "Wahai Barirah, seandainya engkau kembali saja kepada Mughis." Karena sudah kasihan Rasulullah terhadap Mughis. "Ya Rasulullah, ta'muruni? Ya Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku ini?" Artinya tidak ada pilihan lain kecuali harus mengikuti apa yang menjadi perintah engkau, apapun dan bagaimanapun. Qala inna ma ana ashfa. Kata Rasulullah, tidak, aku cuma sekedar memberi rekomendasi. Ashfa adalah hajat alifi. Kata Barirah, aku tidak lagi butuh dengannya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Saya bilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.